Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita masih berada pada surat Ali Imran. Ayat yang terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-86. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-87 mengenai balasan bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka mendapatkan balasan berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari para malaikat serta laknat dari seluruh manusia. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya laknat terbagi menjadi dua. Laknat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Naam, at-tardu wal-ibti'adu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dihafal ya. Al-la'natu tanqasimu ila qismain. Jadi la'nat terbagi menjadi dua. Al-la'natu minallah hiya at-tardu wal-ibti'adu min rahmatillah. Yang pertama la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ancaman laknat Allah taala melaknat, itu maknanya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kasih sayang. Kemudian al-qismus tsani, pembagian yang kedua, al-la'natu minan nas. Laknat yang muncul dari manusia. Atau misalkan sesama manusia, si fulan melaknat si fulan, fulanah melaknat fulanah misalkan. Itu maknanya apa? As-sabbu wasyatam. As-sabbu wasyatam, cacian makian saja. Mahum. Karena manusia tidak bisa menjauhkan, tidak pula mengusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi bedanya dipahami baik-baik. Jadi kalau antum dengar si fulan melaknat si fulan, itu maknanya apa? Hanya cacian dan makian saja. Karena manusia tidak bisa apa? Tidak bisa menjauhkan enam seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengusir seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-87 dari surat Ali Imran, ulaika jazaohum anna alaihim laknatallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka-mereka itu orang-orang kufar yang mereka kufur setelah sebelumnya mereka beriman. Mereka balasannya adalah mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Ikhwani fi din, azan yasakumullah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dirinci dengan serinci-rincinya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan naam kepada laknat Allah Subhanahu wa taala, seperti memakan harta riba, memberi makan dari harta riba, kemudian transaksi atau orang yang menyaksikan transaksi ribawiyah atau sekretarisnya yang mencatat, itu juga kena ancaman laknat. Naam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah melaknat. Jadi kalau Rasulullah melaknat, otomatis doa. Dalam artian tidak mungkin melaknat kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bisa dari doa yang jelek, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakan harta riba, memberi makan dari harta riba. kemudian yang menyaksikan transaksi ribawiyah. Jadi menyaksikan saja, menjadi saksi, syahidnya kenal anak dan pencatatnya. Nah, misalkan ada orang transaksi ribawiyah, aku pinjam uangnya 5 juta. Nanti mengembalikannya berapa? Mengembalikannya per bulan bunganya sekian-sekian. Jadi totalnya setahun mengembalikannya 5 juta setengah misalkan. Nah, yang menyaksikan saja kena laknat. Yang mencatat juga kena laknat. Hati-hati warakallahu fikum. Kemudian contoh yang lain, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan laknat. La'anallahu al-wasilah wal-mustawsilah. Al-washimah wal-mustawshimah. Wal-mutafallijati lil-husn. Artinya, Allah Ta'ala melaknat orang yang menyambung rambut dan yang sambung. Kalau menyambung rambutnya, biasanya perempuan-perempuan ada rambut palsu itu. Nah, barakallahu fiik bersambung. Nah, yang menyambung dan yang sambung kena laknat. Yang kedua, orang yang mentato dan yang tato. Jadi yang mentato kena laknat. Kemudian yang mentato juga kena ancaman laknat. Kemudian yang berikutnya adalah wal mutafallijatul husn. Orang-orang yang mengikir giginya atau giginya. Dikikir, dirapikan, dihaluskan. Tapi tujuannya untuk keindahan. Tujuannya untuk keindahan, yang perempuan biar tambah cantik, yang laki-laki biar tambah ganteng, nah itu dilarang. Itu ancamannya laknat. Berbeda dengan apa? Meluruskan giginya karena tidak bisa makan atau karena tidak bisa bicara, kan gitu. Kalau itu lain lagi. Tapi ini benar-benar di antum saksikan, banyak yang kadang ada kawat-kawatnya di giginya itu, ya enggak? Untuk berhias, untuk biar tambah ini dan itu, nah itu dilarang. Apa maksudnya ya? Kalau ada penyakit, ada udur yang syar'i karena tidak bisa bicara kecuali harus dikasih kawat misalkan, atau tidak bisa makan kecuali harus diluruskan giginya, enggak masalah. Tapi kalau untuk keindahan jangan. Apa maksudnya ya? Tapi sekarang yang antum saksikan orang-orang yang banyak bergaya itu, untuk apa mereka? Untuk biar tambah ganteng, tambah cantik. Ini kena laknat, hati-hati. Kena laknat. Allahul musta'an. Kemudian juga la'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang suap. Jadi yang menyuap kena laknat, yang menerima suapan tadi juga kena laknat. Apa maksudnya ya? Allahul musta'an. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah ulaika adh-dhalimuna jazaohum anna 'alaihim la'natullahi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in. Mereka orang-orang zalim yang mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Balasan mereka bahwasannya mereka berhak mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat segenap manusia. Fahum matrudun min rahmatillah, ini maknanya. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Semakin jelas berarti ya, nanti kalau ditanya apa laknat yang muncul dari Allah Ta'ala, jawabnya penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa laknat yang yang berlangsung atau yang munculnya dari sesama manusia, jawabannya adalah as-sabu wasyatam, taksian dan makian saja. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-88 masih menjelaskan tentang keberadaan mereka nanti di neraka bagaimana. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Dalam keadaan mereka nanti kekal di dalam api neraka, tidak diperingan sedikit pun untuk mereka azabnya. Tidak pula mereka ditolong atau ditunggu-tunggu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ditunggu azabnya, segera terus azab itu. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup, tidak mati, merasakan terus. La yughni barakallahu fikum la yusminu. Apa itu? Apa dalam ayat itu la yusminu apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi makanan penduduk neraka itu la yusminu wa la yughni min ju'. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa membuat gemuk, tidak pula menghilangkan lapar. Jadi semakin lapar terus. Nah, dan juga tersiksa di situ. Allahu musta'an. Ngeri sekali. Itulah keberadaan orang-orang yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Makithina finnar. Mereka tinggal lama di dalam neraka tersebut. La yurfa'anhumul 'adzab qalilan yastarihu. Mereka tidak dihilangkan azabnya, tidak diangkat azabnya sedikit pun yang akhirnya mereka bisa istirahat, enggak ada. Enggak ada istirahat di sana itu. Allahumma musta'an, ngeri sekali. Wala yu'akhkhar anhum lima'dziratin ya'tadiruna biha, dan tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda azab mereka dikarenakan alasan yang mereka membuat alasan. Alasan apapun enggak diterima di situ nanti. Paham ya? Semuanya jelas. Paham maksudnya ya? Tidak ditunggu lagi, azab disegerakan. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya ayat yang ke-89, pengecualian. Kecuali orang-orang yang mau tobat. Kecuali orang-orang yang mau tobat. Nah, barakallahu fikum, karena kalau orang-orang nah mau tobat itu nanti dapat ampunan, tapi tobat yang benar ya. Karena taubat enggak sembarangan, taubat ada syarat-syaratnya. Taubat ada syarat-syaratnya dan juga ada waktu-waktunya. Nah, agar diterima taubatnya dan juga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat taubat yang sudah kita lewati berkali-kali, pertama syarat-syarat agar terima taubatnya, yang pertama ikhlas, kedua menyesali perbuatan tersebut, ketiga meninggalkan perbuatan tersebut, keempat enam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jadi empat syarat ini dihafalkan ya. Enam syurutut taubah, jadi syarat-syarat taubat itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ikhlas. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ketiga, menyesali. Jadi enggak boleh dia taubat tapi enggak menyesal. Harus menyesali. Yang keempat apa? Berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang dia sudah bertobat darinya. Paham? Nah, ini berkaitan masalah apa? Masalah enam orang yang bertaubat. Adapun waktunya enggak sembarangan. Jangan menunda-nunda yang namanya taubat. Segera bertaubat, karena ada dua waktu yang taubat itu sudah enggak diterima lagi. Kapan dan kapan? Dua waktu enggak ada lagi kesempatan taubat. Kapan dan kapan? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kedua, ketika matahari terbit dari arah barat. Dua waktu tersebut sudah terputus pintu taubat. Naam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Paham ya? Naam, kemudian juga dalam hadis yang lain, wala tanqati'u taubah hatta tatlu' asy-syams maghribiha, dan tidak terputus pintu taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Apa maksudnya ya? Dan enam, dua waktu tersebut jangan sampai na barakallahu fikum mengenai diri kita, dalam artian segera bertaubat. Karena bertaubat itu untung atau tidak? Beruntung atau enggak? Beruntung. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi bertaubat itu beruntung, barakallahu fikum, segera, jangan ditunda-tunda. Wah, nanti kalau anak tobat sekarang nanti juga ngulangin lagi. Itu bisikan setan yang terkutuk. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, bisikan setan yang terkutuk. Jadi kalau yang namanya tobat itu jangan ditunda-tunda. Adapun yang terpetik di benaknya, nanti kalau anak tobat sekarang nanti juga ngulangi lagi, sama aja. Enggak gitu caranya. Berupaya untuk tidak mengulangi. Kalaulah seandainya terulang gara-gara gangguan setan yang terkutuk tadi, bertobat lagi. Paham ya? Tapi bukan menyengaja untuk mengulangi. Paham maksudnya ya? Wah, tak ulangi aja, nanti tobat. Enggak gitu. Itu keliru. Tapi bagaimana? Dia berupaya ketika bertobat tidak mengulangi. Tapi taruhlah terjatuh lagi, yang namanya manusia ya, terjatuh lagi, kok terulang lagi untuk yang kedua kalinya misalkan, maka segera bertobat juga. Paham maksudnya ya? Yang keliru dia menyengaja. Menyengaja mengulangi dengan alasan nanti taubat. Maksudnya itu ya. Ewana ambarakallahu fikum. Karena apa? Karena untuk masalah taubat tersebut barakallahu fikum memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim dan juga lafadznya berbeda-beda. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang benar. Taubat yang benar apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah kami sebutkan tadi. Ikhwani fi din azdani wasdakumullah, qala al-mufassirun asabahumullah, atau ayatnya 89, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat setelah perbuatan tersebut kemudian mereka memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki apa yang sudah dia rusak sesuai dengan kemampuannya, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengampuni dan juga Zat yang Maha penyayang. Contohnya, dia semula dulu pernah menjadi preman misalkan, atau menjadi orang jahat, punya pengikut. Nah, suatu ketika dia bertaubat, otomatis dia apa? Wa aslahu, memperbaiki. Memperbaiki di sini, nah barakallahu fikum, dia sudah enggak merintahkan perkara yang jelek lagi. Dia berlepas diri di hadapan apa? Di hadapan pengikut-pengikutnya. Misalkan dia mengatakan, alhamdulillah pada saat ini kami sudah taubat, benar-benar taubat. Semua kejahatan kriminalitas yang dahulu kami lakukan, kami berlepas diri dan tidak ingin lagi menjadi pemimpin preman misalkan. Nah, orang tadi anak buah tadi itu mendengarkannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia sudah bertaubat di hadapan mereka, kok mereka masih ngikutin kejahatan yang pernah dilakukan oleh pemimpinnya tadi itu? Pemimpinnya sudah berlepas diri. Apa maksudnya? Nah, itu hanya menyampaikan agar apa? Agar naam terlepas daripada tanggungan. Paham ya? Karena nanti terkesan pengikut-pengikutnya masih ngikutin jejaknya, jejak jeleknya. Nah, dia cukup menyampaikan sesuai dengan kemampuannya. Tak sampaikan pada hari ini aku sudah enggak jadi preman lagi, semua yang dulu kami lakukan itu keliru dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kejahatan yang kalian nisbahkan kepada kami berlepas diri. Sudah selesai. Paham itu ya? Itu kalau seandainya sudah bertobat. Kalau dulu ketika dia misalkan menjadi misalkan anak jalanan, preman misalkan nyurek-nyurek tembok pakai pilok atau yang semisalnya ngotorin fasilitas misalkan, nah dia taubat semaksimal mungkin kalau mampu untuk dihapus. Paham ya? Karena posisinya perkara yang istilahnya apa? Memperbaiki. Tapi kalau enggak memungkinkan bagaimana? Cukup dia memperbaiki dirinya. Benar-benar enggak mengulangi dan berupaya untuk istilahnya apa? Tidak kembali kepada barakallahu fikum lembah kegelapan tersebut. Maaf salah ya, seperti itu. Jadi bertaubat, kemudian melakukan islah, perbaikan. Seperti itu barakallahu fikum. Misalkan dia bertaubat dari merokok, setelah itu enggak merokok gitu ya. Nah, misalkan dia bertaubat dari berjudi, setelah itu enggak berjudi. Berarti ada perbaikan. Tapi kalau dia taubat berjudi kemudian setelah itu judi lagi, besok taubat lagi, judi lagi, taubat lagi, berarti bermain-main dengan apa? Taubat dilarang. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah illa alladziina raja'u ila rabbihim bitaubah an-nasuh min ba'di kufrihim wa dzulmihim. Kecuali orang-orang yang mereka kembali kepada Rabb mereka dengan bertaubat, dengan taubat yang benar dari enam kekufuran mereka dan dari kezaliman mereka. Wa aslahu ma afsaduhu bitaubatihim, dan mereka memperbaiki apa yang mereka rusak dengan taubat mereka. Mereka dengan taubat tersebut memperbaiki. Fa innallaha yaqbaluha, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat tersebut. Bayangkan, antum ingat baik-baik kisah yang membunuh berapa nyawa, berapa jiwa itu? 100 jiwa, 100 nyawa dia habisin. Tapi itu taubat masih ada enggak? Masih ada. Cuman dia harus menjalankan apa? Menjalankan na'am barakallahu fikum syarat-syarat. Intalik ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu ke bumi yang sebelahnya. Maksudnya bumi yang baik. Naam, jangan lagi di bumi yang jelek tersebut. Fa innaha ardhus su', sesungguhnya bumi yang kamu sekarang berada di dalamnya, yang kamu sudah membunuh 100 jiwa, bumi yang jelek. Intalib ila ardin kada. Naam, pergilah kamu ke bumi sebelah. Naam, fa inna hunaka unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di sana itu ada manusia. Mereka beribadah kepada Allah, ibadahlah kamu bersama mereka. Ini syaratnya. Kalau dia ingin bertobat benar. Akhirnya benar orang tadi yang sudah membunuh berapa jiwa tadi? 100 jiwa, pergi dia. Nah, ketika sampai di tengah perjalanannya, tiba-tiba Allah Ta'ala mencabut nyawanya. Akhirnya datanglah dua malaikat. Malaikatul Rahmah dengan Malaikatul Azab. Malaikat rahmah, nah ingin mengambil nyawanya, mengambil ruhnya. Wah, ini berarti dimasukkan surga ini, karena benar-benar bertaubat. Malaikatul Azab mengatakan, oh tidak bisa, dia belum beramal-amalan kebaikan, belum sampai bertujuannya. Akhirnya debat antara Malaikatul Rahmah dengan nah Malaikatul Azab. Paham ya? Akhirnya setelah itu barakallahu fikum, datanglah malaikat lagi penengah. Nah, jadi ternyata di perdebatan tersebut datang malaikat lagi menengahi, mengatakan kalau seperti itu nan kisu, ukurlah. Nah, ukurlah tanah mana yang paling dekat. Maka nanti yang tanah yang paling dekat itu akan apa? Akan dia nanti yang mengambilnya. Maksudnya dekat mana tanah yang dia tinggalkan, bumi yang dia tinggalkan atau bumi yang dia tuju gitu loh. Kalau bumi yang dia tinggalkan itu lebih dekat, nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya lebih banyak bumi yang dia tuju, nanti yang ngambil malaikatur rahmah. Tapi kalau masih dekat bumi yang dia tinggalkan, nah bumi yang dia tinggalkan, maka yang ngambil malaikatur azab. Tapi ternyata setelah diukur, lebih dekat mana? Lebih dekat bumi yang dia tuju. Paham ya? Akhirnya yang mengambil siapa? Malaikatur rahmah. Syahidnya di sini dalam kisah tersebut, nah bayangkan, membunuh bukan satu nyawa, dua nyawa, 100 jiwa dibunuh, tapi diampuni, bayangkan. Tetap diterima taubatnya, karena yang namanya taubat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Wahai orang-orang yang kalian atau wahai orang-orang yang mereka melampaui batas, maka jangan sekali-kali mereka merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dengan ampunan Allah Ta'ala. Wah, dosaku sudah banyak, enggak mungkin diampunin. Sekalian aja bikin dosa. Misalkan, jangan. Itu keliru ya. Dosa itu walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau benar-benar taubat, diampuni. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik. Syirik akbar pun, itu pun diampuni enggak? Kalau dia taubat, diampuni. Sebelum meninggal dunia, dia bertaubat, diampuni. Hatta dosa kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Fa huwa ghafurun lidzunubi ibadihi rahimun bihim. Maka dia itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya dan zat yang menyayangi atau menyayangi terhadap hamba-hambanya. Adapun yang berikutnya insyaallah taala na'am mengenai orang-orang yang kufur setelah mereka beriman tapi tambah parah kekufurannya. Jadi gambarannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Orang ini enam kufur. Jadi awal mulanya beragama Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi. Nah, murtad yang terakhir itu lebih parah lagi. Paham ya? Jadi kufur, iman, kufur, iman, kufur. Nah, kufurnya tambah parah, semakin parah dan akhirnya meninggal dari kekufuran. Itu enggak diterima lagi sudah. Maksudnya, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya manusia itu terkadang terjatuh dalam perkara-perkara yang terulang. Paham ya? Maksudnya itu dia bermaksiat, bertaubat, bermaksiat lagi, bertaubat, bermaksiat lagi. Nah, upayakan kita bisa mengoreksi diri kita. Berupaya bagaimana caranya enggak terulang lagi. Karena kita khawatir ketika melakukan maksiat yang terakhir tersebut itu sebagai penutup akhir hayat kita. Jangan. Jadi diupayakan nam semula misalkan berbuat maksiat, kemudian kita sadar, kita bertaubat, upayakan enggak mengulanginya. Apa maksudnya ya? Karena kalau kita mengulangi, kita khawatir ternyata apa? Di masa kita mengulangi tersebut, akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.